إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita hingga sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam, masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kita pergunakan dalam taat kepada Allah. Di antaranya adalah kita pergunakan untuk kita menambah khazanah ilmiah, perbendaharaan ilmu dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam melalui keterangan para a'immah dari kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, di antaranya termasuk apa yang kita kaji pada malam Ahad adalah kita membaca satu kitab dari karya yang sangat bagus Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Ad-Da wa Dawa, yang mana kitab ini membahas tentang permasalahan penyakit dan obatnya, khususnya adalah penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit kalbu, penyimpangan yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. Di mana maksiat dan dosa ini tidak pernah lengang, tidak pernah sepi dari kehidupan manusia dan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi kita semua, karena adanya unsur dari dalam dan dari luar. Dari dalam, ya, ini adanya syahwat, nafsu. Inna nafsa lamaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajaknya kepada kejelekan. Unsur dari luar adalah adanya godaan, syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Baik berupa bisikan-bisikan maupun berbagai pemandangan yang bisa dilihat atau bisa dibaca, yang itu menjadi pintu dari pintu-pintu yang bisa menyeret kepada kemaksiatan, kepada dosa. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullah, pintu-pintu masuknya dosa yang menggoda manusia, yang kemudian manusia terseret di dalamnya, baik itu melalui pendengaran, penglihatan, lisan, dan pada pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas apa yang diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala tentang adanya perbedaan isi para ulama, hukuman bagi pelaku homoseksual liwat, di mana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pendapat pertama menyamakan hukumnya dengan zina. Yang kedua lebih ringan daripada zina. Yang ketiga adalah lebih berat hukumannya dari zina. Dan pendapat jumhur yang kuat dalam hal ini adalah hukumannya lebih berat daripada sekedar hukuman zina. Pada kesempatan yang lalu telah kita ketahui, di antara argumen yang disampaikan oleh pendapat yang menyatakan hukuman pelaku liwat itu lebih berat daripada pelaku zina, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran berbagai celaan terhadap perbuatan liwat homoseksual ini. Zina dan liwat sama-sama disebutkan dalam Al-Quran sebagai fahisah, perbuatan keji yang muncul dari dorongan syahwat. Namun di dalam Al-Quran dibedakan penyebutan, kalau zina disebutkan bentuknya adalah nakirah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan. Janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu fahisatan, bentuknya nakirah. Fahisatan itu. Sementara Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan liwat itu dengan ma'rifat. Fahisahnya disebutkan dalam bentuk ma'rifah. Dengan ada alif lam di awalnya. Ata'tunal fahisata ma sabakakum biha min ahadi minal alamin. Apakah kalian mau mendatangi, melakukan perbuatan al-fahisah yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di alam ini. Ketika hal ini disampaikan kepada kaumnya Nabi Lut. Disebutkan bentuknya al-fahisah. Dan ini adalah berbeda nilainya, kandungannya. Di mana kalau alif lam al-fahisah itu memiliki makna jami'un lima'anil fawahis. Mengumpulkan berbagai bentuk dan makna kekejian. Nah. Kalau fahisatan, satu bentuk kekejian. Kalau fahisah, dari mana-mana kekejian terkumpul di situ. Nah, fahisyah itu ada padanya makna, yakni keji, kotor, menjijikkan, nah, aib, celah, dan sebagainya. Ini sisi penyebutannya. Di dalam Al-Quran pula disebutkan sebagai bentuk dam, celaan pelaku liwat hubungan sesama jenis. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orangnya disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kaumun musrifun. Kaum yang melampaui batas. Tidak di batas kenormalan, di luar batas. Melampaui batas. Disebutkan pula perbuatannya adalah al-khaba'is. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'mal khaba'is. Kami menyelamatkan Nuh alaihissalam dari penduduk sebuah kampung yang dilakukan di situ adalah khaba'is, jamak dari khabis. Khabis itu najis, menjijikkan, kotor. Khaba'is. Disebutkan pula sebutannya dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Kanu qauman sau'in fasikin. Di situ di bangsa atau negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut sebagai kaum yang jelek, para pelaku kefasikan. Disebutkan lagi dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-30 ada sebagai kaum al-mufsidin. Ketika Nabi Lut alaihissalam berdoa, Rabbin surni al-qaumil mufsidin, kaum yang membuat kerusakan, merusak kaum itu. Bukan memperbaiki keadaan, bukan memperbaiki kondisinya manusia, tapi justru merusak. Kaum mufsidin. Mufsid itu perusak. Otomatis orangnya rusak dan merusak. Mufsid itu terkumpul sudah dua. Yaitu orangnya adalah rusak dan dia merusak. Mufsidin. Di dalam surah An-Kabut ayat yang ke-31 pula disebutkan kanu zalimin. Mereka adalah orang-orang yang keadaannya zalim. Kenapa zalim? Nah, baik zalim kepada Allah karena melanggar syariat dan fitrah. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Kalau zina secara fitrah masih bisa diakui. Artinya apa? Ya ini lawan jenis. Itu fitrahnya. Menyenangi lawan jenis. Cuman dia melanggar syariat. Bentuk pelampiasan ke lawan jenisnya tidak menempuh cara syar'i. Ini zina. Nah ini kalau liwat sudah melanggar syar'i, juga melanggar fitrah. Rusak fitrahnya. Ini zalim kepada Allah, juga zalim kepada manusia. Nah. Makanya hukumannya adalah dieksekusi. Fa'il dan maf'ulnya. pelaku dan partnernya liwat tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, dari sinilah menunjukkan bahwasannya liwat dosa pelaku liwat homoseksual, hubungan sesama jenis, ini lebih jauh, lebih parah dibandingkan zina. Di antara istimbatnya adalah di dalam Al-Quran diberikan label-label sebagai bentuk cacian, celaan yang menunjukkan buruknya, jeleknya liwat. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Qayyim hampir tidak didapati sebuah dosa disebutkan dengan berbagai bentuk penyebutan kejelekan. Kecuali liwatin. Orangnya disebut musrifun, zalimun, musidun, fasikun. Terkumpul berbagai label cacian dan celaan yang Allah Ta'ala sebutkan. Nah, kemudian ikhwan jazakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa ta'ammal khubsal lutiyati wa farqata marudihim 'ala Allah haitsu ja'u nabiyahum lutan lama sami'u bi anna qad taraqahu adyafun. Beliau sekarang akan mengajak kita menunjukkan jeleknya perbuatan liwat dengan kejadian nyata yang menimpa kaumnya Nabi Lut, bangsa Sodom. Perhatikanlah, kata beliau, kejinya perbuatan liwat dan jeleknya pelanggaran mereka terhadap Allah, di mana mereka datang kepada Nabi mereka, Nabi Lut, ketika mereka mendengar bahwasanya datang kepada Nabi Lut tamu. Nabi Lut memiliki tamu dari kalangan laki-laki yang berparas tampan, ganteng. Yang tidak lain itu adalah malaikat. Setelah mereka datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memberi kabar gembira berupa akan lahirnya putra beliau Ishak, maka malaikat yang menjelma manusia itu memberitahukan kepada Nabiullah Ibrahim akan datang kepada Nabi Lut, akan menghabarkan tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Sampai kisahnya Nabiullah Ibrahim minta untuk dikasih kesempatan lagi, barangkali mereka mau tobat. Maka para malaikat itu menyatakan, tidak bisa, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka kaum yang zalim, yang melampaui batas, yang bikin kerusakan. Dan Nabiullah Lut alaihissalam ini keponakan dari Nabiullah Ibrahim, putra saudaranya Nabiullah Ibrahim. Kalau tidak salah namanya Haran atau Harun. Ya, ini saudara Nabiullah Ibrahim, kemudian punya putra namanya Lut, yakni Nabiullah alaihissalam. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam, dan ini sebagai bentuk ujian terakhir menunjukkan untuk membuktikan kepada Nabiullah Lut alaihissalam memang sudah sepantasnya haknya untuk dihukum ini. Ini buktinya. Ketika datang kepada Nabi Lut, tamu-tamu, yakni para malaikat yang menjelma laki-laki yang berparas tampan, padahal oleh anak-anaknya Nabi Lut alaihissalam sudah diusulkan kepada orang tuanya untuk tunggu biar nanti dijemput oleh Nabiullah Lut supaya dihindarkan dari diketahuinya oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam, kalau ini ada tamu-tamu yang laki-laki yang berparas ganteng-ganteng begini, jelas ini nanti bahaya. Kaumnya akan memperlakukan yang tidak semestinya, tidak senonoh pada tamu-tamunya. Namun, istrinya Nabi Lut yang ternyata memberitakan kepada kaumnya bahwasanya ada tamu di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Lut. Hum min ahsanil basari suwaron. Mereka tamu-tamu itu orang-orang yang termasuk berparas paling bagusnya. Fa'akbala lutiyatu ilaihi yuharwilun. Segera kaumnya Nabi Lut datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Falamma ra'ahum qala lahum. Maka ketika Nabiullah Lut alaihissalam melihat mereka, melihat kaumnya ini datang, maka Nabi Lut mengatakan, ya qaumi ha'ula ibanati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka adalah lebih suci untuk kalian. Untuk kalian menikahi mereka. Itu lebih suci dari sisi fitrah dan dari sisi syariat. Dan dimaksudkan oleh para ahli tafsir, banati maksudnya adalah bukan semata-mata anak putrinya beliau, tapi perempuan-perempuan dari kaumnya beliau. Karena seorang nabi itu kedudukannya seperti ayah, seperti orang tua. Nah, maka beliau menyebutnya banati. Inilah anak-anak perempuan. Perempuanku, yakni wanita-wanita kaumku ini. Lebih bersih, lebih bagus, lebih suci untuk kalian. Kalian menikahi mereka. Jangan kalian mengganggu tamu-tamuku. Maunya demikian. Fafada adyafahu bibanatihi yuzawwijuhum bihinna. Maka Nabiullah Lut menawarkan sebagai pengganti tamu-tamunya adalah anak-anak perempuan. Agar mereka bisa menikahinya dengan anak-anak perempuan tersebut. Jangan tamunya yang diganggu. Khaufan ala nafsihi wa tiyafihi minal arsy syadid. Karena khawatir terhadap dirinya dan kepada tamu-tamunya. Berupa gangguan yang keras. Faqala, ya qaumi haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullah wala tuhzini fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Wahai kaumku, mereka anak-anak perempuanku lebih suci, lebih bersih untuk kalian nikahi. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Janganlah kalian menyakiti diriku melalui tamu-tamuku. Bukankah ada di antara kalian rajulun rasyid, laki-laki yang masih punya akal bersih? Faraddu alaih, namun kaumnya menolaknya. Walakin radda jabbarin anit, menolak dengan penolakan yang penuh penentangan. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kaumnya mengatakan, sungguh engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Kami tidak ada keinginan terhadap anak-anak perempuanmu. Dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami inginkan. Kaumnya diarahkan tidak mau. Fanafasa Nabiullah nafsatan masdurin kharajat min qalbin makrubin amid. Maka Nabiullah, Nabi Lut alaihissalam, menghela nafas. Nafas berupa kekecewaan. Kaumnya diarahkan, dibimbing, tidak mau, justru menolak. Menghela nafas dari hatinya yang penuh kegundahan, kesedihan yang mendalam. Melihat kondisi kaumnya demikian. Faqala, maka Nabiullah Lut alaihissalam mengatakan, lau anna li bikum quwwat au awi ila ruknin sadid. Duhai, sekiranya saya memiliki kekuatan untuk melawan kalian. Tapi beliau enggak bisa. Seorang diri beliau. Kaumnya sudah mayoritas terjatuh dalam keadaan yang rusak demikian. Au awi ila ruknin sadid, kalau sekiranya saya memiliki tempat untuk berlindung yang kuat, sehingga bisa menyelamatkan tamu-tamu beliau. Beliau mengatakan demikian kepada tamunya. Duhai, sekiranya saya punya kekuatan sehingga bisa melindungi tamunya atau bisa memiliki tempat perlindungan yang kuat. Fanafasalahu Rasulullah wa kasafu lahu an haqiqatil hal. Wa alamuhu annahum laysu mimma yusalu ilaihim wa la ilaihi bisababin. Fala takhaf minhum wa la ta'ba'u minhu bihim wa hawwin alaik. Maka ketika itu Nabiullah Lut alaihissalam sudah pasrah. Mana ini? Kaumnya memaksa sementara dia enggak punya kekuatan untuk melindungi tamunya. Enggak punya tempat untuk bisa menyembunyikan tamunya. Sedih luar biasa ini Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan. Namanya semestinya ya ikhwan, tamu itu dimuliakan, dihormati. Apalagi ini tamu orang lain. Ya, tamu, kalau tamu kita sendiri saja mesti kita hormati. Ini tamunya orang lain, masih mau diganggu. Bahkan tamunya Nabiullah, nabinya Allah. Diganggu. Gak aman dari sasaran mereka, bayangkan. Antum bisa bayangkan rusaknya mental mereka, rusaknya. Ya ini kerusakan liwat ini. Sampai tamu mau jadi sasaran mereka. Maka luar biasa sedihnya Nabi Lut alaihissalam. Dia lemah seorang sendiri, enggak bisa, enggak punya kekuatan, enggak ada tempat tuh juga untuk memberikan keamanan kepada yakni tamu-tamunya. Nah, di saat kesedihan yang luar biasa itu, kekecewaan yang luar biasa itu, ikhwan, fa nafasalau Rasulullah, maka memberitahukan kepada beliau jalan keluar. Yakni utusan Allah tadi. Tamu-tamu itu yang ternyata adalah utusan Allah, para malaikat. Nah, memberikan jalan keluar kepada beliau. Wa kasafu lahu an haqiqatil hal. Mereka memberitahukan kepada Nabiullah Lut tentang keadaan yang sebenarnya. Bahwasanya mereka adalah utusannya Allah datang memang untuk membuktikan betapa rusaknya bangsa Sodom ini. Gak bisa dinasehati, gak bisa diarahkan. Bahkan maunya mereka mengikuti keinginan, kemauan mereka sendiri. Gak peduli sekalipun kepada tamu. Ini menjadi bukti terakhir istilahnya. Bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkan azab. Wa'alamu anahu laysu mimman yusalu ilaihim wa la ilaihi bisabab. Dan para malaikat itu memberitahukan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disakiti oleh mereka, oleh kaumnya. Dan juga mereka tidak akan bisa menyakiti Nabiullah Lut alaihissalam. Fala takhaf minhum, jangan kau khawatir terhadap mereka. Wala ta'ba'u bihim, jangan kamu pedulikan mereka. Jangan khawatir kalau kamu akan diganggu oleh mereka. Jangan, tidak bisa. Jangan, tidak peduli, enggak usah peduli mereka. Karena sudah terlalu mereka, mereka akan diazab oleh Allah. Hanya demikian. Wahawin alaik, longgarkanlah urusanmu. Faqalu, maka para malaikat itu, tamu-tamu itu mengatakan, Ya Lutu inna rusulu rabbik lai yasullu ilaika wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabb engkau dan mereka tidaklah bisa menyakiti dirimu. Wa basyaruhu bima ja'u bihi minal wa'dillahu wa liqaumihi minal wa'idil musib. Dan para tamu itu yang tidak lain adalah para malaikat memberitahukan kepada Nabi Lut alaihissalam tujuan mereka datang ke situ, yakni menyampaikan janji kepada Nabi Lut tentang diselamatkannya beliau dan akan memberikan yakni musibah diutus untuk mendatangkan musibah bagi kaumnya. Faqalu, maka para tamu itu mengatakan, fa asri bi ahlika bi kit'i minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak inna musibaha ma asabahum inna mau'idahum subuhu alaysa subuhu biqarib. Surah Hud ayat 81. Maka kata para malaikat kepada Nabiullah Lut alaihissalam, fa asri bi ahlik, segeralah kamu mengadakan perjalanan malam hari ini dengan keluargamu dan pengikut-pengikutmu di malam terakhir, di terakhir dari malam ini. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan-jangan seorang pun di antara kalian menengok. Ada yang menyebutkan jangan pedulikan kaum siapapun keluarganya yang yaitu mereka menyimpang, mereka ikut-ikutan pada penyimpangan liwat mereka. Ilam ra'ata, kecuali istrimu. Innau musibuha ma'asobahum, sungguhnya akan menimpa istrimu itu apa yang juga menimpa mereka berupa azab. Inna ma'idahum subuhu, sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu adalah waktu subuh. Ditimpakannya azab itu adalah waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh itu adalah sebentar lagi? Ini para malaikatnya menyampaikan kepada Nabiullah Lut alaihissalam untuk segera berkemas-kemas dan pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya akan diazab oleh Allah di waktu subuh. Sementara waktu subuh itu sebentar lagi. Fastabta'a Nabiullah ma'ida halakihim faqala uridu a'jala min hada. Faqalatil malaikah alaysa subuhu biqarib. Sebenarnya Nabiullah Lut alaihissalam pengin. Ya. Yani tidak cepat-cepat tentang ancaman penghancuran kaumnya itu. Maka para malaikat pun mengatakan sebagai jawaban kepada Nabi Lut alaihissalam, alaihissalam subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu sebentar lagi? Jangan cepat. Segeralah berkemas-kemas. Tinggalkan kampung ini. Fawlallahi ma kana baina ahlaki ada ilah wa najati nabihi wa awliyai illa ma baina sahari wa tulu'il fajri. Demi Allah, tidaklah jarak antara kehancuran musuh-musuh Allah, kaumnya Nabi Lut, bangsa Sodom, wa najati nabihi, dan selamatnya Nabi Allah, wa awliyai, dan wali-walinya Allah, kecuali jaraknya sekedar antara waktu sahur dan terbitnya fajar. Nabiullah Lut dan pengikutnya pergi di waktu sahur. Waktu terbit fajar, waktu subuh, Allah timpakan mereka azab. Makanya di ayat itu disebutkan, fala yaltafit minkum ahadun. Jangan nengok ke belakang seorang pun di antara kalian. Ditinggal sebentar langsung hancur kampung yang ditimpakan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa idza bidarihim qad uqtuliat min usuliha wa rufi'at nahwas sama'i hatta sami'at malaikatu nabahal kilabi wa nahiqal hamir. Maka tiba-tiba negeri mereka itu tercabut dari pokoknya, dasarnya, dan diangkat ke arah langit sampai-sampai para malaikat yang di langit mendengar suara lolongan anjing dan teriakan hamir, keledai. Berarti diangkat tinggi. Antum bisa bayangkan kejadiannya. Satu kampung diangkat, tercabut itu tanah-tanah dan bebatuannya tercabut, diangkat. Fanazzalal marsum alladzi la yuraddu min indar rabbil jalil. Maka turunlah ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila abdihi wa rasulihi Jibril, yang diperintahkan kepada hambanya, rasulnya, yakni Jibril. Bi ayaklibah alaihim kama ahbarabihi muhkamun tanzil. Untuk yakni Jibril, balikkan itu kampung tersebut. Setelah diangkat, dibalik. Sebagaimana yang diberitakan dalam ayat yang turun. Faqala azza min qail. Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka ketika datang keputusan kami, kami jadikan bagian atasnya adalah bawahnya, bawahnya bagian atasnya dibalik, wa amtarna 'alaiha, dan kami hujani kampung tersebut, orang-orangnya, hijaratan sijil, berupa bebatuan dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ayatan lil alamin wa ma'idatan lil muttaqin wa nakalan wa salafan liman syarakahum fi a'malihi minal mujrimin. Maka Allah jadikan mereka ini sebagai tanda-tanda, bukti nyata bagi alam semesta ini. Wa mau'idatan lil muttaqin, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa nakalan wa salafan liman syarakahum fi amalihim minal mujrimin, dan sebagai azab dan sebagai sampel contoh nyata terhadap orang-orang yang perbuatannya menyamai mereka dari kalangan orang-orang yang pelaku dosa liwat. Ini loh buktinya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut perbuatan yang berhak mendapatkan azab, bahkan azabnya adalah juga yang belum pernah Allah timpakan kepada kaum sebelumnya, berupa azab yang ngeri, diangkat, dibalik, dijatuhkan dan dihujani bebatuan, terkubur berarti sudah jatuh ditimpa dengan bumi yang diangkat tersebut sehingga terkubur. Wa ja'ala diyarahum bitariqin syalikin, dan Allah Ta'ala menjadikan negeri mereka adalah masih ada sebagai jalan bagi orang-orang yang mau lewat di situ, masih ada untuk melihat ini dulu daerah yang dibalik oleh Allah dan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Sodom. Masih ada sekarang. Inna fi dhalika la ayatil mutawassimin wa inna fi dhalika la ayatil lil mutawassimin wa innaha la sabil muqim inna fi dhalika la ayatul lil mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa yang tersebut terdapat tanda-tanda ayat, bukti-bukti orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, pelaku-pelaku liwat. Wa innaha labisabilin muqim, dan tempat itu masih bisa dilalui bagi orang yang lewat untuk mengambil ibroh pelajaran. Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin, sesungguhnya yang demikian terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang beriman. Akhadahum ala gharratin wahum na'imun, Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab dalam keadaan mereka waktu itu adalah tertidur. Waktu pagi, waktu menjelang subuh, tidur mereka ternini bubukkan dengan tidur mereka. Wajahum ba'suhu wahum fi sakratihim ya'mahun, Allah datangkan kepada mereka azabnya dalam keadaan mereka sedang terumbang ambing dengan yakni mabuknya mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, tidaklah bisa menolong mereka, tidak pula bisa membantu mereka apa yang mereka telah usahakan. Fakulibat tilkal ladzatu alama fa asbaku biha yu'adzabun, maka dibalik pula kelezatan yang mereka rasakan itu menurut syahwatnya menjadi sesuatu yang menyakitkan. Fasbahu biha yu'adzabun, maka mereka dengan itu menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ada bait, ma'arabu kanat fil hayati li ahliha idzaban fasarat fil mamati azaba, maka kesenangan dalam hidup mereka yang mereka rasakan berubah menjadi azab. Nah, yang awalnya kesenangan itu berubah menjadi azab. Zahabatil ladzat, hilanglah kelezatan. Wa uqibatil hasarat, disiksa dengan penyesalan. Wa anqadatis syahwat, sirnalah kesenangan syahwat. Wa urisatis saqawat, dan yang terjadi adalah yakni kecelakaan. Tamat ta'u qalila wa uddibu tawila, mereka bersenang-senang sedikit dan diazab dalam keadaan panjang. Rata'u marta'an wakhima fa'aqabahum azaban alima, mereka bersenang-senang dengan bentuk dosa yang besar, maka Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Askarat suhum khamrat tilka syahwah, mereka mabuk dengan kesenangan syahwat tersebut. Famastafaqu minha illa fi diyaril mu'adzabin, tidaklah mereka sadar dari syahwat tersebut kecuali ketika negeri mereka sudah mendapatkan azab fa'arqadathum tilkal ghaflah famastayqadu minha illa wahum fi manazilil halikin. Mereka terninibubukkan dengan kelalaian dan mereka tidak terbangun dari kelalaian tersebut kecuali di tempat-tempat yang mereka binasa. Fanadamu wallahi asadun nadamah hina la yanfa'un nadam. Maka mereka menyesal demi Allah dengan sungguh-sungguh penyesalan, namun di saat penyesalan sudah tidak lagi bermanfaat. Fabaqau ala ma aslafu badal dumu'i biddam. Mereka menangis terhadap apa yang telah mereka dulu lakukan, yang sekarang mereka menangis dengan darah mereka. Falau ra'aital a'la wal asfala min hadhi ta'ifah. Kalau sekiranya engkau lihat yang tinggi maupun yang bawah dari orang kelompok tersebut. Wan naru tahruju min manafidi wujuhahum. Min manafidi wujuhim. Wa bedanihim. Wahum baina atbaqil jahim. Dan neraka keluar dari celah-celah wajah-wajah mereka. Api itu keluar dari celah-celah wajah mereka dan badan-badan mereka. Dalam keadaan mereka disiksa di neraka jahim. Wahum yasrabuna badal ladzi bisarabi ka'usal hamim. Mereka meminum sebagai ganti dari kelezatan minuman mereka dulu dengan minuman dari yakni panasnya neraka jahim. Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, wahum ala wujuhim yushibun, dan mereka di atas wajah mereka, mereka dicelupkan di dalam siksa tersebut. Duku ma kuntum taksibun, rasakanlah azab siksa yang dulu disebabkan dulu yang kalian telah lakukan. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa alaikum innamatuzzauna ma kuntum ta'malun. Rasakanlah api, siksaan api ini. Maka engkau bersabar ataupun engkau tidak bersabar, maka sama saja atas kalian. Tidak lain kalian dibalasi terhadap apa yang kalian dulu telah lakukan. Waqad qaraballahu masafatal adzab baina hadhil umma wa baina ikhwanihim fil amal. Dan sungguh Allah Ta'ala dekatkan jarak azab antara umat ini dengan saudara-saudara mereka yang serupa dengan mereka dalam perbuatan liwat. Ini peringatan. Kalau tadi Allah Ta'ala ceritakan tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Sodom, bangsa Sodom, kaumnya Nabi Lut dengan perilaku, yakni penyimpangan homoseksual tersebut, maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang dekatnya jarak mereka dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, perhatikan ini. Jangan merasa aman. Ikhwan jazakumullah. Ini adalah bahaya LGBT ini. Karena cepat atau lambat itu sebab datangnya azab. Kalau mereka merasa itu kan kaumnya Nabi Lut dulu. Dulu itu. Nah, sekarang pun hati-hati karena Allah Ta'ala menyatakan dekatnya. Yaitu nasib yang akan dialami sebagaimana yang dialami kaum Lut dahulu. Hati-hati. Nah. Faqala mukhawifan lahum ayyaqal wa'id. Maka Allah Ta'ala berfirman agar mereka memiliki rasa takut tentang azab, ancaman azabnya Allah. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Lihat, dan tidaklah azab tersebut dari orang-orang zalim itu jaraknya jauh. Enggak jauh. Dekat. Inna ihwanil jazakumullah. Ini sebagai peringatan untuk kita tidak merasa aman. Lingkungan yang ada yang sedemikian itu harus segera dibersihkan. Khawatir datang azab Allah Subhanahu wa taala. Harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh diberikan tempat, kesempatan, peluang, apalagi kemudian diberikan legalitas. Sekali lagi kita berdoa khususnya untuk pemerintah kita, untuk pihak-pihak yang berwenang, untuk diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan berbagai usaha-usaha pihak-pihak yang hendak melegalisasi LGBT. Moga-moga bangsa kita, melalui pemerintah kita, pihak yang berwenang dalam hal ini diberikan kekuatan. Sementara di sebagian negeri, sebagian negara, khususnya negara-negara kafir, mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Di beberapa negara sudah diberikan undang-undang sah pernikahan dengan sesama jenis, wa na'udzubillah. Ikhwan wa jazakumullah. Yang mereka untuk usaha itu melegalisasi yang sekarang mencuat LGBT itu, baik itu melalui hak asasi, tak terkecuali adalah melalui berbagai sarana-sarana media sosial. Artinya sekarang posisinya memang belum mendapatkan legalisasi, tapi pergerakan mereka terus. Usaha mereka terus. Bentengi diri, keluarga, generasi, kaum muslimin, sadarkan tentang bahaya ini. Nah, dan beberapa kejadian ihwanazakumullah di beberapa daerah yang mengalami azab yang mengerikan itu menjadi pelajaran, tak terkecuali adalah apa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam dan beberapa kejadian yang na'udzubillah. Semoga Allah taala menjaga kita semua dari azabnya Allah, baik azab di dunia maupun azab kelak di akhirat. Kalau azab di dunia aja demikian mengerikannya, maka azab akhirat itu lebih-lebih lagi. Ini pembahasan tentang poin-poin yang menunjukkan bahwasannya dosa liwat itu lebih dahsyat, lebih berat dari dosa zina. Maka dengan itu sebanding. Tentunya berarti hukuman liwat itu hukumannya juga lebih berat daripada hukuman zina. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwasanya hukuman had bagi pelaku liwat itu lebih berat daripada pelaku zina. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa sisi bantahan terhadap pendapat yang menyamakan atau bahkan menganggap berpendapat hukuman bagi pelaku liwat itu lebih ringan daripada pelaku zina. Akan disebutkan sisi-sisi bantahannya oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat sebagai nasihat, sebagai khazanah ilmiah untuk membentengi kita dari berbagai kejelekan dan keburukan. Nas'Allah salama wal afiyah wa nahtimu bihadal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.